Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa 'azimina wa nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Dan kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, dan jalan orang yang engkau murkai, bukan juga jalan. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nongkrong bareng di Mesran Studio Bandung untuk kajian sharing time yang rutin dilakukan seminggu sekali setelah beberapa kali absen. Dan malam ini ada oleh-oleh hikmah yang bisa kita bawa. Cara hikmah ilmu itu adalah yang membentuk persepsi berpikir, atau yang bisa membangun selera kepada kebaikan, atau yang bisa menambah manan kepada Allah dan hari akhir, dan pastinya juga yang bisa menghiasi perilaku dan akhlak kita kepada Allah. Fikir artinya kita punya cara pandang suatu. Karena kalau kita duduk di dalam majelis ilmu, bah cara pandang kita terhadap sesuatu, berarti pola pikir kita belum terbentuk. Di majelis ilmu kita itu belum menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Salah pematerinya, bukan salah acaranya, bukan salah kontennya, mungkin kitanya yang belum paham. Sehingga kita berharap setiap kali teman-teman duduk dalam satu tongkrongan ilmu atau majelis ilmu, cobalah kita untuk membangun konsep berpikir kita terhadap objek, keadaan, atau apapun, membangun pola pikir kita tentang bagi orang yang udah sering belajar agama, duduk dalam majelis, ujian menurut pandangan dia bukanlah kerugian, tetapi modal untuk dia dapetin keuntungan yang lebih besar. Caranya kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Enggak akan disebut sabar kalau dia belum ngalamin musibah, ujian. Di dalam musibah dan ujian, lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia tabah, sabar, enggak ngeluh, enggak berputus asa, maka balik musibah itu ada busyro, ada berita gembira, ada kebaikan besar yang jauh lebih besar dan lebih berharga daripada kerugian terhadap ujian yang dia alamin. Persepsi berpikir orang yang udah belajar Islam, belajar Al-Quran dan hadis, ujian itu bukan apa ya, bukan kerugian semata-mata. Kalau dilihat dari kacamata matematika logika kita, itu rugi karena berkurang nikmat dalam hidup atau karena dizolimin orang lain, seolah-olah rugi. Tapi kalau pakai kacamata hikmah, itu bukan rugi, itu adalah investasi modal untuk dapetin keuntungan kebaikan yang lebih besar. Itu namanya persepsi berpikir. Dimulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan sosial. Apa yang menurut Islam itu baik, itulah persepsi kita bahwa ininya, ini harusnya kayak gini. Sampai kemudian menjadi persepsi tentang masyarakat, tentang bangsa, tentang negara, tentang dunia, tentang umat, itu dibangun dari persepsi kita terhadap hal kecil dalam kehidupan. Itu namanya persepsi. Kalau enggak persepsi, minimal dalam kajian itu kita bisa dapat semangat, spirit kepada satu kebaikan. Lebih hebatnya lagi, dapat iman, belief, faith di dalam hati kita. Duduk dalam majelis ilmu, keluar makin yakin sama Allah, dan itu modal hidup kita banget. Yang lebih kuat pegangannya daripada berpegang kepada Allah, sehingga Allah mengumpamakan umpamakan berpegang kepada Allah dengan perumpamaan urwatil wusqa lanfisamalaha, seperti orang yang pegangan kepada sebuah tali yang enggak mungkin putus. Kalau misalnya kita lagi naik gunung atau wall climbing atau kita melintasi jurang atau ngapain lah gitu, kalau kita berpegangan ke sebuah tali yang enggak mungkin putus seberat apapun bebannya, berarti kita jangan kepada sesuatu yang bisa kita andalkan dan kita enggak akan pernah kecewa ataupun terjatuh, dan itu adalah berpegang kepada Allah SWT. Atau output lainnya dari sebuah kajian adalah memperbaiki behavior kita, perilaku kita, bahasa Islamnya akhlak kita dalam kehidupan kita. Mulai dengan orang tua, dengan pasangan yang udah punya pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dengan geng, dengan tetangga, dengan siapapun. Kalau udah ngaji tapi sama-sama dengan orang yang gak ngaji perilakunya, berarti kajian kita tuh tidak merubah apapun. Kita kayak datang majelis ilmu gak bawa pulang oleh-oleh. Orang yang udah ngaji makin galak, berarti ada sesuatu yang miss dalam kajiannya. Nah harusnya dia makin ngaji, makin rahmah, makin berkasih sayang, makin gampang kasihan, makin gak tegaan, makin gak enakan. Itu orang ngaji tuh. Gak enakan, gak tegaan, kasihan. Kalau makin ngaji makin galak, makin mudah untuk mencela orang lain, gak peduli dengan kata-kata yang dia ucapkan itu menyakiti atau tidak, berarti ada yang miss dengan apa yang dia belajar dalam kajian. Banyak hal ya yang disebut dengan oleh-oleh pulang dari pengajian. Nanti di antara semua itu sedikit-sedikit ada gimmick supaya kita gak bosan, biar gak ngantuk. Ada gimmick-gimmick entertain, hiburan. Cuman itu bukan inti. Sehingga kalau misalnya dalam sebuah kajian, saya gak pernah merencanakan sebuah joke. Karena buat saya merencanakan joke itu gak sesuai dengan kurang natural. Kalau ada joke keluar secara natural, ya tuh kalau gak juga gak dipaksain. Nanti saya akan ngeluarin joke A, B, C, Z, direncanain. Emangnya saya stand up comedian, kan bukan ya? Jadi gak direncanain joke, gak direncanain sebuah lucu atau hiburan, itu mah natural aja. Yang direncanakan adalah konten apa yang pengen di-share kepada teman-teman, sehingga ketika teman-teman dengerin, oh alhamdulillah dapat ini. Nah ini bagian dari kedewasaan kita dalam belajar Islam. Walaupun kita bukan mahasiswa ilmu agama, ilmu syariat di UIN atau Al-Azhar atau Universitas Islam Madinah, tapi tetap semangat itu harus sama, yaitu semangat memperbaiki diri, semangat mengenal Allah, semangat lebih tabah dalam ujian, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prolog kita malam ini tentang kajian. Mudah-mudahan dengan spirit itu kita batu pas pulang dari kajian Rabu malam. Setiap pekan siapapun pematerinya harus ada yang kita bawa pulang, dan itu kita harus cari. Kalau belum ketemu udah sejam dengerin taklim, kita harus perhatikan lebih sungguh-sungguh lagi sampai ketemu. Ah, ini nih. Alhamdulillah hari ini saya dapat life hacks. Hari ini saya dapat quote of the day-nya. Itu saya bawa pulang. Jadi panduan hidup, guidance, lifestyle dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti setelah Isya kita lanjutkan lagi. Barakallahu fiik. Teman semuanya, kita lanjutkan. Judulnya adalah kontribusi yang bisa kita berikan untuk peradaban, untuk bangsa. Kalau kita membaca sejarah, maka salah satu program awal yang lama, la masjidun ussisa ala, dengan dasar ketakwaan. Hari pertama udah bisa dipakai untuk sholat. Itu Masjid Quba. Kalau kita sekarang disebut dengan Masjid At-Taqwa. Jadi Masjid At-Taqwa pertama adalah Masjid Quba. Ada di daerah Quba. Kemudian selang beberapa hari setelah itu, Nabi masuk ke kota Madinah. Kemudian Nabi pun membangun Masjid An-Nabawi yang sekarang menjadi satu di antara tiga masjid paling sakral dalam sejarah Islam. Masjid An-Nabawi. Nah, Masjid An-Nabawi ini di masa Nabi adalah pusat Peradaban, arti pusat peradaban bukan pusat narasi. Kalau pusat narasi berarti isinya adalah ceramah. Isinya adalah khutbah, itu pusat narasi. Di zaman kita sekarang, masjid itu identik dengan ritual dan narasi. Ritualnya sholat, kemudian tahajud, tilawah, itikaf, dan kemudian narasinya taklim. Itu identik masjid di zaman kita. Padahal di masa Nabi, selain ritual dan narasi, bahkan narasinya gak banyak, masjid berfungsi sebagai aktivitas, pusat aktivitas peradaban. Yang namanya peradaban itu mulai ada ekonominya di pasar, ada pengaturannya di masjid, politiknya diatur di masjid, apalagi selain dagang dan politik, militernya diatur di masjid, culture-nya juga diatur di masjid, sosialnya ada kelas sosial didamaikan di masjid, program-program sosial keumatan dilakukan dari masjid kemudian disebar keluar. Semua itu pusatnya ada di masjid. Begitu juga ketika Islam berkembang keluar dari daerah Hijaz, kita akan melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang berbentuk monumen masjid. Yang pada masa kejayaannya, masjid itu bukan cuma tempat sholat Jumat dan sholat wajib 5 waktu. Tapi dia adalah pusat peradaban. Salah satunya masjid yang ada di Turki. Saya sempat jalan bareng dengan Inong, Rifat. Waktu itu kebenaran, gak janjian sih, kebenaran ketemu dengan Ustadz Felix di sana. Karena emang Ustadz Felix ini kalau gak salah beliau 3 kali setahun di Turki. Dan kalau lagi di Turki lama, sekitar 2 minggu sampai sebulan. Pas saya kesana, Ustadz Felix juga lagi sana, ya udah kita meet up aja, ngopi di mana gitu. Ketemuan lah, diajak saya sholat di Masjid Sulaimaniyah. Yang dibangun pada masa Sulaiman Al-Qanuni oleh arsitek Sinan Mimar Sinan Pasha. Nah, ini arsitek Islam nih yang ngebangun masjid keren banget. Saya dengar nih cerita dari Ustaz Feli karena emang saya bukan ahli Turki, lagian baru 2 kali ke sana. Insyaallah saya dawamkan setahun sekali ke sana. Jadi saya punya program pribadi setahun sekali ke 2 negara. Selain pastinya umroh, berarti 3. Arab Saudi dengan umrohnya, kemudian Turki dengan sejarahnya, Jepang dengan snowboardnya. Kan banyak main banyak manfaat. Jadi saya kalau rencananya kalau Februari Jepang, Maret umroh, April pas lagi tulip Turki. Pengennya sih gitu. Allah yang kasih kemudahan. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini bisa. Jadi setahun umroh sekali, ke Turki sekali, ke Jepang sekali. Itu yang saya coba dawamin wajib, yang lain sunnah. Artinya kenapa? Karena ada banyak hal luar biasa di Turki yang saya tangkap. Salah satunya di Masjid Sulaimaniyah itu. Masjid yang didesain oleh Mimar Sinan Pasha, yang kalau dengar cerita dari Ustaz Felix dan beberapa guide lokal, Mimar Sinan Pasha ini pernah jatuh cinta kepada anak atau putrinya Sulaiman, Raja Khalifahnya Turki. Cuman karena cintanya, ini ada hubungannya dengan kita ya, penting berarti. Karena cintanya mungkin tidak direstui dengan pertimbangan-pertimbangan yang pastinya bijaksana, akhirnya Mimar Sinan Pasha ini membuat satu lagi masjid. Masjid yang dengan menara, di tanggal lahirnya si putri itu, bulan sabit tepat berada di antara tengah-tengah 2 menara. Itu kan ngeri banget ya. Bikin masjid yang dia jadikan sebagai hadiah untuk cewek yang dia kecengin, nih kalau bahasa kita ya. Cuman gak dapat, jadi dia gak mau putus asa, dan dia bukan orang yang bapernya dalam sampai akhirnya ngehalangi pernikahan orang, ngobrak-ngabrik. Nah itu mah gak level ya kayak gitu. Ini poinnya adalah kita tuh kalau gak dapat sesuatu tuh jangan ngerusak. Kalau gak dapat sesuatu ya udah minimal jangan merusak kalau gak bisa memberikan kebaikan. Dia malah ngasih hadiah, kayak hadiah pernikahan gitu. Masjid yang pada tanggal ulang tahunnya si cewek ini, dia bulan sabit berada tepat di antara menara. Itu kan berarti ada ilmu astronomi, segala macam. Wah, ilmu rumit lah itu. Tapi bukan itu yang mau dibahas, Masjid Sulaimaniyah. Saya sholat subuh di situ bareng dengan teman-teman. Habis sholat subuh kita kayak ngelihat selat Bosphorus karena dia ketinggian. Kemudian yang ada main skate itu tuh Masjid Sulaimaniyah yang di halamannya, bukan di dalam masjid ya. di halaman masjid, dan yang lain ada yang main futsal secara enggak natural aja gitu, pada main si bolang Turki ya. Main futsal, ada yang lagi kayak gathering keluarga, botram gitu kan. Botramnya apa? Kebab Turki gitu. Pokoknya botram lah di situ. Jadi emang kawasan untuk wisata. Nah, kita karena bawa papan ya udah kita main di situ walaupun enggak ngetrik, bukan karena apa-apa, tapi karena emang enggak bisa. Bukan gak ngetrik karena, wah, saya mah takut ria, takut sombong. Emang gak bisa, jadi bisa gitu-gitu doang. Nah, di situ ada hal yang luar biasa, kata Ustaz Feli, kita habis sholat subuh diem. Di sana tuh kan sholat subuh udah agak terang ya. Orang Turki tuh kalau sholat subuh tuh udah agak terang. Jadi kita kayak bangun telat dikit gak apa-apa gitu. Soalnya udah agak terang baru sholat subuh, ada mazhabnya tersendiri. Azannya tuh luar biasa, orang Turki kalau azan kan melengking banget kan. Tadi alhamdulillah Sugi azan dengan versi Al-Afasi, ini ada versi Turki, saya juga gak bisa niru. Padahal suara saya udah gitu ya, ini ada yang lebih gitu lagi. Itu kalau ke Turki saya kalau dengar azan, Masya Allah ini berarti zaman Muhammad Al-Fatih azannya gini. Gimana gak semangat pergi ke masjid, azannya aja kayak kolosal banget gitu. Surround, suara soundnya, terus suara azannya tuh manggilnya itu kayak, wah, delay-nya tuh panjang banget. Sampai seharian kita dengar masih ada delay gitu. Panjang banget delay-nya. Itu tuh keren lah. Pas habis kita sholat subuh, kita nongkrong kayak FGD gitu di dalam masjid. Ustaz Felix jelasin, ini desain interior masjid ini dibikin sama Mimar Sinan Pasha itu dengan ilmu tentang suara. Apa ya? Saya gak tahu nama ininya. Jadi dia kayak ngundang beberapa musisi yang main alat musik di dalam masjid. Kemudian dia dengar dari pojok sini, dia dengar dari pojok situ. Biar apa? Dia pengen ngecek suara di masjid itu surround gak? Sound systemnya. Belum ada sound system digital kayak kita. Sound systemnya tuh manual, tapi dia suaranya bisa surround. Jadi ngomong di mana aja suaranya sama. Kayak pakai mic. Dulu kan gak ada mic. Jadi khutbah harus didengar sampai ke belakang. Gimana caranya? Dia undang beberapa musisi lokal, tradisional Turkish musik gitu, pada ketok-ketok, pada main alat musik. Dimarahin sama Sultan Sulaiman ya. Sulaiman, ini kenapa kamu main musik di dalam masjid? Tuan, ini bukan lagi main musik, lagi ngecek suara. Gimana caranya biar saya bisa bikin desain interior yang suaranya tuh bisa surround. Udah beres, Ustaz Felix gini, itu suaranya lebih keren dari pakai mic loh. Coba saya coba ya. Gitu doang kan? Itu 5 kali lipat lebih dahsyat daripada suara sekarang. Kebayang gak tuh? Jadi pas aham. Keren gak sih? Gak pakai mic loh. Jadi Ustaz Felix, kita duduk di tengah, di FGD gitu di tengah. Pas di atasnya ada kubah tapi 10 kali lebih gede dari ini. Begitu bersuara aham doang, itu suaranya zeng langsung semasjid. Dan itu tuh delay, reverb pas banget. Akhirnya, wah, Masya Allah. Jadi kalau saya ngaji di dalam masjid itu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak gini suaranya. Ini aja udah bagus sih daripada saya. Sorry ya DKM. Tapi jauh lah. Itu tuh gak gini. Ini tuh kalau udah coba ngaji di situ, ngaji pakai mic kita kayak, aduh, ngapain kita ngemodal mic mahal-mahal tapi masih kalah. Itu gak pakai mic loh. Itu keahlian dari Mimar Sinan Pasha, arsitek Islam yang cukup populer lah. Kalau teman-teman cari di YouTube, Mimar Sinan Pasha tuh banyak banget kajian tentang beliau, arsitek yang ada di zaman Turki Utsmani, Ottoman lah. Di situ saya jadi tahu, oh ternyata Turki Utsmani ini peradabannya diisi oleh orang-orang ahli, orang-orang hebat. Di setiap masanya tuh ada orang hebat. Nanti kita dengar cerita seorang jenderal angkatan laut yang kemudian dipelintir jadi pembajak laut padahal bukan. Kita dengar cerita Muhammad Al-Fatih, kita dengar cerita Ertugrul Gazi, kita dengar cerita Utsman Gazi, kita dengar cerita banyak nama-nama besar, baik itu raja atau arsitek atau tata kota atau bahkan banyak hal termasuk sufistik. Intinya adalah peradaban itu tidak diisi hanya dengan narasi atau ceramah. peradaban diisi dengan karya yang berawal dari masjid. Baru muncullah peradaban besar Ottoman, Abbasiyah, Umayyah, Ayyubiyah, dan masih banyak lagi peradaban-peradaban sepanjang sejarah Islam kan banyak banget. Di masa nanti ada Nuruddin Zinki dengan jenderal militer yang fenomenal, yang legend banget, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dia bikin lagi dinasti sendiri dengan Ayyubiyahnya. Muncul lagi nanti zaman Mamalik, muncul tokoh hebat yang mengalahkan Mongol, namanya Saifuddin Qutuz. Seolah-olah Allah hanya mengutus dia, melahirkan dia ke muka bumi untuk ngalahin Mongol. Tugas dia cuma itu. Allah menciptakan Qutuz hanya untuk ngalahin pasukan Mongol yang udah 30-an tahun merusak di muka bumi. Begitu tugasnya beres, dia ngalahin pasukan Mongol, baru pulang, belum juga sampai ke negerinya, dia meninggal. Seolah-olah Allah menciptakan dia hanya untuk satu tugas, yaitu mengalahkan pasukan Mongol. Beres itu, langsung Allah kembalikan lagi ke hadiratnya. Ini artinya peradaban dalam sejarah Islam itu bukan cuma ceramah, apalagi debat fikih, apalagi saling menjat satu dengan lain. Itu bukan indikasi peradaban. Itu tidak syarat terbangunnya peradaban. Peradaban dalam sejarah Islam selalu kalau kita baca, termasuk masa kejayaan Islam itu kayak di masa Sultan Harun Ar-Rasyid. Saking bagusnya peradaban Sultan Harun Ar-Rasyid, sampai orang-orang yang benci kepada beliau membuat sebuah mitos untuk menjatuhkan beliau. Dibikinlah di India sebuah buku cerita yang sangat terkenal, kemudian diterjemahin ke bahasa Arab, Al-Fulailah Walailah 1001 Malam. Muncul di dalamnya Aladdin, muncul di dalamnya Juha, muncul di dalamnya Abu Nawas. Banyak tokoh-tokoh fiksi dari Al-Fulailah Walailah 1001 Malam. Intinya tokoh antagonis di dalam cerita 1001 Malam itu adalah Sultan Harun Ar-Rasyid. Seolah-olah Sultan Harun Ar-Rasyid senang perempuan, hidupnya mewah bermegah-megahan, kejam, gak adil, gemuk, males gerak, dia kayak orang yang kekenyangan. Itu adalah gambaran yang dibuat, bodoh, gampang ditipu sama Abu Nawas, orangnya agak-agak polos gak jelas gitu. Itu adalah gambaran tentang Sultan Harun Ar-Rasyid di dalam buku 1001 Malam. Sehingga yang kita tahu Sultan Harun Ar-Rasyid itu gak keren aja. Yang keren tuh Abu Nawas, pintar, cerdik, licik gitu kan ya. Itu cara orang yang tidak suka kepada Islam mengubah opini publik tentang peradaban di masa Harun Ar-Rasyid. Dan itu juga menjadi bukti peradabannya hebat banget, sampai bikin orang sebel, sampai bikin orang mau menjatuhkan dan merusak nama besar Harun Ar-Rasyid. Apa yang ada di dalam peradaban Harun Ar-Rasyid? Ilmuwan-ilmuwan besar, penemu listrik, penemu pesawat terbang, penemu segala macam hal yang mungkin teman-teman pernah dengar dari banyak ustadz yang khusus membahas tentang penemuan-penemuan peradaban dalam Islam. Itu sebagian besarnya hadir di masa Kesultanan Harun Ar-Rasyid. Yang kemudian baru setelah terjadi kehancuran di Baghdad sampai sungai itu menjadi warna tinta, berwarna hitam. Kemudian ilmu ini dibawa ke barat, di sana terjadi kebangkitan Renaissance dan seterusnya. Akhirnya kita kehilangan sejarah. Orang yang kehilangan sejarah itu seperti orang yang kehilangan sinyal. Akhirnya dia bingung, muter aja di situ, nggak tahu arah. Begitu kita dapat lagi sejarah, maka kita tahu kemana kita harus pergi. Makanya teman-teman dalam rangka mengingat, mereview kembali apa yang pernah saya bareng teman-teman alami di Turki, dikaitkan juga dengan kemarin pertemuan para ustadz. Kita kemarin habis ketemu Kangen. Ada 7 ustadz yang dulu pas di Batam itu 4. Dulu namanya Fantastic Four. Karena baru 4, gak fantastic sih, lucu-lucuan doang. Kemudian sekarang jadi di Jogja, jadi 6, sekarang jadi 7, alhamdulillah. 7 ustadz ini kita ketemu Kangen, ngobrol-ngobrol santai, main bola, gathering, api unggun segala macam. Insya Allah besok tayang di YouTube. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment. Pertemuan 7 ustadz ini salah satu agendanya selain kita kangen-kangenan membahas tentang apa ya yang bisa kita lakuin bareng ke depan untuk membangun Indonesia. Untuk membangun Indonesia dengan potensi umat yang ada. umat kita ini keren, potensinya besar, apalagi Indonesia. Anak mudanya tuh hebat-hebat loh. Selain mungkin kalau kita lihat di berita televisi itu hanya hal-hal yang negatif, padahal banyak yang positif tuh banyak banget di Indonesia, dan itu luar biasa. Saya pernah lama di Arab, di Mesir, saya ngebandingin Mesir dengan Indonesia tuh jauh lah. Indonesia secara potensi anak mudanya tuh luar biasa, sehingga potensi umat ini yang sebagian besarnya ada di dalam masjid harus dikelola oleh para ustadz, ulama, guru untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Akhirnya kita ngobrol bareng-bareng. Salah satu motivasi atau spirit kita itu adalah rohilah. Kita pengen mengangkut beban umat. Kita pengen mengangkat beban umat, meringankan beban umat. Apa beban umat? Lapar. Apa beban umat? Sakit. Buat teman-teman yang lihat terus-terusan kegiatan istri saya di Rumah Teduh Sahabat Iin, mungkin tahu banget lah gimana beban sakitnya umat kita yang luar biasa. Gak bisa mungkin lewat BPJS karena ada beberapa aturan yang membuat mereka gak bisa ditangani secara cepat, dan itu sulit untuk dibahas. Akhirnya ya kita cari alternatif jalan keluarnya, bayar langsung normal segala macam. Ini beban umat. Masalah mungkin kurangnya akses pendidikan yang layak atau apapun lah itu yang saya gak bisa membahasnya satu persatu. Yang jelas beban umat ini banyak. Kenapa gak kita pikul bareng-bareng dengan potensi yang ada. Akhirnya saya pengen ngajak teman-teman malam ini. Siapa di antara teman-teman yang pengen mensupport dakwahnya para guru kita? Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Umar Mita, ada Habib Muhammad bin Anis, ada Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak, ada Ustadz Salim Afillah Yogyakarta, ada Ustadz Felix Shaw Jakarta, ada saya di Bandung. Kita bertujuh mewakili masing-masing wilayah, walaupun belum mewakili Indonesia karena masih banyak yang akan insya Allah kita ajak bareng. Kita punya sebuah cita-cita, punya sebuah harapan, punya sebuah keinginan meringankan beban umat di Indonesia untuk memperbaiki keadaan umat semampu kita dengan potensi yang kita punya di masjid. Jadi nanti masjid itu kegiatannya kegiatan peradaban, bukan cuma pusat ritual dan ceramah narasi, tapi kegiatan peradaban. Untuk bisa membuat masjid itu penuh dengan aktiviti peradaban, itu gak cukup dengan ustadz saja, karena ustadz kemampuannya cuma ceramah kan. Saya disuruh duduk di sini ngapain? Ya ceramah. Saya gak akan bisa yang lain-lain. Sementara yang namanya dakwah itu gak cukup dengan ceramah. Pemuda Hijrah sudah memulai itu 5 tahun yang lalu, tapi masih kurang besar. Kalau kita sendiri, kita butuh teman-teman yang lain, para guru-guru yang lain dengan potensi mereka masing-masing. Bandung dengan Persib dan Vikingnya gede, Jakarta dengan Persija dan Jackmanianya gede, Habib Anis di Malang dengan Aremania dan Arema Malangnya gede, nanti Surabaya apalagi, Ustadz siapa lagi. Itu potensinya besar banget loh, baik secara jumlah maupun secara bakat atau kemampuan, itu besar. Sehingga saya mewakili para ustadz yang 7 ini mengajak teman-teman, siapa yang pengen melihat kegiatan masjid di wilayah kita, mungkin kita akan ambil beberapa sampel sebagai pusat peradaban. Begitu ini jadi, duplikasinya gampang. Kita gak akan terlalu perfeksionis semua masjid, enggak. Kita ambil sampel dulu, beberapa masjid, beberapa kota doang, tapi kita jadikan masjid itu benar-benar aktivitinya rundown dalam 24 jamnya itu rundown peradaban. Bukan rundown taklim, jam segini kajian ini, jam segini kajian ini, jam kajian semua. Bagus sih, tapi belum utuh. Itu bukan gambaran peradaban, baru gambaran sebuah kajian. Kita pengen jam segini les bahasa Inggris. Kok les bahasa Inggris di masjid? Sejak kapan les bahasa Inggris haram di masjid? Kalau gitu gak boleh ngomong bahasa Inggris dong di dalam masjid. Boleh gak ngomong bahasa Inggris di masjid? Boleh, berarti les bahasa Inggris? Boleh. Kalau perlu les bahasa Korea. Hah, makin aneh nih masjidnya. Kok les bahasa Korea? Emangnya Korea itu semuanya K-pop? Semuanya drakor kan? Enggak kan? Siapa tahu dengan teman-teman bisa bahasa Korea, pergi ke Korea, nikah sama... Bukan, dakwah di Korea. Dakwah di Korea. Atau ada orang Korea yang mau belajar ke sini, kita bisa jelasin. Karena kita ada guide. Jadi misalnya kita kayak, selama ini kan guide-guide wisata Bandung itu kan mungkin bukan guide dakwah ya. lebih ke gayat umum lah, tempat wisata ke Lembang, Tangkuban Perahu, kemana kuliner. Sekarang kalau gayatnya orang dakwah, dia bisa memperkenalkan Islam di Jawa Barat mulai dari culture dulu. Enggak harus langsung kepada agama, culture aja dulu. Culture di sini tuh gini. Kan itu udah bagian dari konten guide di dalam wisata kan? Itu udah ada orang Korea datang, kita ngejelasin Islam di sini. Akhirnya dia tertarik. Siapa tahu itu jadi jalan hidayah. Les bahasa Inggris, les matematika. Apa kalau dari sisi ilmu apa di sekolah atau skill public speaking belajarnya di masjid. Skill bengkel belajar di masjid, tapi enggak di dalam masjid sih. Di depan masjid lah, atau minimal dikelola oleh masjid, walaupun tempatnya di bengkel, ada workshopnya, tapi itu under manajemen masjid, masjid yang support, masjid yang cariin apa pelatihnya atau apa teknisi yang ngertinya, nanti workshop untuk industri apa, misalnya kayak misalnya furniture bikin apa, banyak hal untuk mengisi peradaban supaya anak muda akhirnya punya aktiviti termasuk kayak apakah itu olahraga, bela diri, yang sifatnya menyehatkan, semuanya bisa under program masjid. Sehingga masjid bukan hanya membuat program taklim jihad, pengajian hari Ahad, bukan hanya itu. Majelis taklim ibu-ibu, kajiannya tentang apa misalnya, bukan hanya itu. Tapi udah ada kajian anak kecil. Saya pengen di masjid itu ada sekolah calon raja. Sekolah calon raja, dan itu udah kita mulai sekarang kecil-kecilan. Apa maksud sekolah calon raja? Kita akan ajarkan ke anak-anak kita, adik-adik kita, kalau yang merasa udah punya anak-anak, kalau belum punya anak, adik ya, karena belum ibunya juga belum ada. Adik-adik kita, anak-anak kita yang usia SD, kita ajarin Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Itu yang diajarkan di Turki, itu yang diajarkan di masa-masa kejayaan Islam. Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Dulu tuh di Turki, raja itu dikader dari kecil loh. Walaupun keturunan ya, tapi bukan hanya keturunan langsung dilantik jadi raja, bukan. Dikader, jadi yang namanya anak raja, dia punya sekolah sendiri. Sekolahnya itu benar-benar diberikan kepada ahlinya. Nah, diberikanlah wawasan-wawasan calon raja. Apa calon raja kemampuannya harus dimiliki? Satu, public speaking. Orang raja harus punya kemampuan public speaking. Dimulai dari storytelling. Anak-anak kecil diajarin storytelling. Saya udah mulai itu. Mulai dari menirukan nama apa suara hewan. Gimana suara keledai? Coba hi ho gitu kan ya. Karena saya waktu dulu juga belajar storytelling kan. Gimana suara sapi? Suara sapi. Lucu apa? Suara apa kuda? Suara apa? Suara gajah? Suara apa misalnya? Suara kodok misalnya. Apa segala macam. Jadi itu cara mereka belajar mengekspresikan sebuah cerita dalam storytelling. Itu kesannya storytelling gak penting. Padahal itu adalah kurikulum dasar untuk bisa public speaking loh. Itu udah kita mulai di Masjid Al-Latif. Dengan Buni, MC kita sebagai PIC-nya bikin kelas public speaking buat anak. Tapi itu belum kita buka untuk umum karena masih trial beberapa wawasan. Apalagi wawasan raja selain public speaking. Raja itu diajarin apa? Di antara wawasannya geografi. Geografi itu wawasan raja loh. Tapi bukan geografi tentang masalah negara doang, ekspansi. Jadi semangat ekspansi itu adalah wawasan para raja. Makanya salah satu yang disukai oleh raja-raja di masa Islam itu adalah peta, ya. Di rumah saya tuh ada dua peta, satu ditaruh di ruang tamu, satu lagi ditaruh di kamar anak. Biar dia ngelihat peta itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya apa gambar, nanti warna-warni, bukan. Itu adalah sebuah target ekspansi kebaikan, dakwah, keadilan Islam, ke apa rahmatan lil alamin, peta, geografi. Diajarin dimulai dari apa? Dia dari mulai explore, kayak si bolang. Dia mulai mengenal alam, dia mulai adventure, itu ilmu geografi. Apalagi wawasan praraja, banyak. Nanti semua wawasan praraja ini ada kelas khusus di masjid. Kalau perlu ada cooking class di masjid. Yang kayak di hotel-hotel ada cooking class buat anak kecil, ada apa lagi? Ada kayak creative project buat anak kecil, creative project juga difasilitasi oleh masjid. Semua kebutuhan peradaban semampunya. Kita gak akan perfeksionis, tapi kalau ada potensi kita coba kelola di dalam masjid. Itu yang kita akan lakukan dengan dakwah kita ke depan. Tujuannya satu, meringankan beban umat. Siapa tahu dengan kita jadi punya skill, akhirnya kita jadi anfa'uhum linnas. Orang yang punya skill itu jadi orang terbaik loh, anfa'uhum linnas. Gara-gara kita punya skill bengkel, teknisi mesin, akhirnya kita bermanfaat buat teman kita. Kita bermanfaat buat orang yang lagi mogok di jalan. Apalagi dia gak punya skill sama sekali. Biasanya ibu-ibu, cewek, mogok. Kan bingung kan ya? Kita tanya, mbak kenapa mogok? Itu kan mirip dengan cerita Nabi Musa kan? Hah, mogok cerita Nabi Musa? Ini jangan dipotong ya ceramahnya. Nabi Musa lagi di jalan ketemu dua cewek. Mau ngantri minumin ternak. Nabi Musa nanya, mahat buku mah, ada apa? Kami ngantri, gak bisa ngasih minum ternak. Soalnya yang ngantri itu cowok-cowok semua. Ya udah sini biar saya yang ngasih minum ternak. Diambil ternaknya sama Nabi Musa. Nabi Musa turun ke sumur, ngasih minum ternak, sampai beres. Itu skill loh. Lebih kepada kemampuan menggembala, memberi minuman ternak, dan kemampuan fisik beliau yang kuat. Jadi mahat buku mah, dalam praktek kekinian, bukan cari penggembala ke gunung, lalu nyari mana ada penggembala cewek. Ya gak ada. Sehingga kita gak bisa ngamalin ayat itu. Begitu ada cewek di tengah gunung, mbak mah khotbuku mah, hah? Amin. Kirain lagi doa. Jadi bukan gitu prakteknya. Praktek mah khotbuku mah di surat Yusuf, di surat Toha, apa masalah kalian? Itu tuh kalau kita nemu orang di jalan, lagi mogok, lagi ada apa, kita nanya, mbak lagi ada apa? Mah khotbuku mah, oh ya motor saya mogok, motor saya habis bensin, atau apa motor saya kok nggak bisa jalan atau segala macam. Ya udah sini dibenerin. Itu Musa banget punya skill cowok banget kan. Musa itu skill cowok banget, dia bisa ngurus kebutuhan orang. Nah inilah yang kemudian kita coba jadikan sebagai orang yang anfa'uhul linnas. Belajarnya di mana kok ilmu teknisi bengkel? Belajar di masjid. Bengkel belajar masjid. Di kita ada yang saya deket tuh Mang Deki. Mang Deki ini suka custom motor segala macam ya. Mungkin ada yang kenal sebagiannya. Nah motor saya juga saya kasih ke Mang Deki. Mang Dek, ini tolong bikin dong yang gimana gitu motornya. Biar kalau saya naik ala-ala lah pokoknya ya. Karena saya kan senang green lover gitu kan. Motornya cari yang green. Terus dibikin ala-ala. Jadi kalau saya naik berasa gitu. Berasa apa Ustaz? Pokoknya seolah-olah lah ya. Kayak lagi mencoba menghayati seolah-olah saya ini lagi kayak seorang Che Guevara gitu, naik motor ijo keliling Argentina, terus mampir orang yang lagi sakit disembuhin apalah kayak gitu-gitu, walaupun bukan ideologi komunisnya ya, lebih ke semangat revolusinya. Intinya mah request, Mang Dek tolong benerin motor saya, benerin. Ini potensi yang ada di umat. Sehingga kemampuan kayak gini pasti ada di banyak teman-teman yang mungkin main mobil, main motor. Kita coba dedikasikan kemampuan kita buat peradaban. Dimulai dari masjid. Kok harus masjid Ustaz? Biar akadnya kepada Allah. Kita akadkan di rumah. Allah ya Allah, saya bisanya bengkel. Boleh gak saya bantu agamamu dengan kemampuan saya? Boleh, masjid menyediakan nanti. Ya Allah, saya tuh orang akuntan. Boleh gak saya bantu agamamu dengan ini? Boleh. Ya Allah, saya advokat. Boleh gak? Ya Allah, saya apa? Ya Allah, saya apa? Apa potensi kita? Ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Boleh, dengan tenaga kan ya? Gak ada yang gak bisa. Dan apapun kita, kalau kita berakad kepada Allah untuk nolong agama Allah, itu akan menjadi mulia. Ingat gak dengan cerita Ashabul Kahfi? Apa yang menjadikan hewan yang menemani mereka itu disebut di Al-Quran berkali-kali? Ada yang mengatakan 5 jumlahnya, 6 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya. Dan seterusnya kan ya, kenapa anjing ini diulang-ulang berkali-kali dalam surat Al-Kahfi? Padahal anjing loh, tapi bukan dalam bahasa sapaan ya. Jadi apa? Rabi'uhum kalbuhum, bukan Rabi'uhum anjing, bukan Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjingnya. Kenapa Al-Quran sampai pakai diksi anjing di dalam surat Al-Kahfi, padahal anjing itu hewan najis? Kenapa? Karena anjing ini menemani Ashabul Kahfi dalam dakwah mereka. Anjing aja seekor hewan, najis pula, sampai disebut-sebut dia di dalam Al-Quran, saking mulianya dia ketika dia berkontribusi dalam dakwah. Itu anjing loh. cuma seekor hewan yang najis. Tapi begitu mulianya hewan najis ini sampai Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran yang setiap Jumat kita baca. Dianjurkan membaca setiap hari Jumat, walaupun gak wajib. Tapi sebagian orang membaca itu dan dikisahkan lagi. Bahkan sebagian ada yang sampai punya namanya, Kitmir misalnya. Atau apapun, sampai kemarin ada yang komen, Ustadz namanya, nama perkumpulan Ustadz yang kongres Ustadz itu Kitmir aja. Emang kita apa? Sampai 7 Ustadz ini mau dinamain Kitmir. Artinya emang saking pentingnya berkontribusi di dalam dakwah, itu anjing Ashabul Kahfi. Makanya coba teman-teman baca di surat Al-Kahfi. Atau baca juga di surat Yasin. Jadi hari Jumat kalau kita gak baca Al-Kahfi, boleh baca Yasin, bebas. Dua-duanya baik, jangan dibenturin. Oh, kalau Al-Kahfi berarti Wahabi, kalau Yasin berarti Aswaja, sama. Dua-duanya Al-Quran. Yang mau baca Al-Kahfi mangga, yang mau baca Yasin mangga, yang mau dua-duanya lebih keren lagi. Enggak juga, enggak apa-apa dan enggak wajib kan. Yang enggak baca Yasin dan Al-Kahfi ya enggak apa-apa. Yang penting dia bukan termasuk orang yang tidak bisa atau tidak mau membaca Al-Quran. Coba teman-teman buka surat Yasin, surat 36. Surat 36 ayat 20. Surat Yasin, surat 36 ayat 20. Allah berfirman, saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahman بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Dan tiba-tiba datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Dia? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti penolong mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Dia berkata, aduhai seandainya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Tahu gak nih ceritanya apa? Ini kisah seorang laki-laki yang bahkan gak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Walaupun tafsirnya nanti ada yang memberi nama dia Habib An-Najjar. Tetapi itu bukan pendapat semua ulama tafsir, hanya pendapat sebagian kecil saja. Pendapat jumhur atau mayoritas ulama tidak ada yang tahu namanya, karena tidak ada riwayat yang kuat. Dia seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya, artinya dia bukan siapa-siapa. Dan datangnya dari pelosok. Aqsa. Aqsa itu artinya apa? Jauh, pelosok. Jadi Masjid Al-Aqsa, masjid yang letaknya jauh dari Mekah. Kalau di dalam surat Maryam, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Qasiyya Aqsa. Maryam hamil kemudian dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Berarti Aqsa, Qasi itu artinya jauh. Waja'a min Aqsa, datanglah dari negeri yang jauh. Maksud negeri yang jauh, pelosok. Dari entah kampung mana gitu kalau di kita tuh. Dari kampung mana tiba-tiba datang ke kota Madinah. Lalu dia membela Nabi yang sedang berdakwah di Madinah itu. Dia berkontribusi. Dia ikut terlibat. Dia ikut mau support dakwah para anbiya yang ada di kota itu. Dan itu adegannya singkat banget. Bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun. Cuman satu event kecil. Cuman satu adegan kecil. Lalu direkam oleh surat Yasin yang kita membacanya di hari Jumat berulang-ulang. Ketika ada acara selamatan, ketika ada acara tahlilan. Surat ini dibaca terus. Artinya kisah dia itu dibacakan terus-menerus. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Kalau di surat Al-Kahfi, siapa dia? Seekor anjing. Kalau di surat Yasin, siapa dia? Rajulun min aqsal Madinah. Laki-laki dari pelosok, dari pedalaman. Orang kampung yang gak dikenal siapa namanya. Allah tahu namanya, tapi Allah gak nyebut. Kenapa? Karena Allah pengen ngasih tahu ke kita bahwa dia itu orang yang tidak terkenal. Bukan selebgram, gak punya akun sosmed malah. Artinya gak punya pengikut, sama sekali gak punya pengikut. Orang biasa banget. Lalu ulama karena penasaran nyari-nyari tahu siapa ya, siapa. Akhirnya muncullah sebagian pendapat Habib An-Najjar. Di An-Najjar tukang kayu. Dia tinggal di pelosok, kerjaannya itu bukan pengusaha, kerjaannya itu bukan seorang apa tuan tanah, kerjaannya itu bukan seorang selebriti, kerjaannya bukan public figure, cuman Najjar, cuman tukang kayu, bukan siapa-siapa. Tapi begitu dia terlibat dalam dakwah, apa yang dia dapatkan? Keterlibatannya pun gak terlalu gimana gitu. Besar tapi gak, cuman adegan kecil. Kalau ukuran besar kecil kualitasnya Allah lebih tahu. Tapi adegannya kecil. Apa adegannya? Dia cuma bilang, ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai penduduk negeri, wahai orang Sunda. Kalau dia dari pelosok, apa kampung di mana di Garut atau di Tasik tiba-tiba datang ke Bandung. Ya orang-orang Sunda, ya kaumku. Ittabi'ul mursalin, ikutilah para ulama. Ikutilah ustadz itu, ikutilah guru itu, ikutilah kiai itu, ikutilah habib itu. Dulu ikutilah rasul itu. Cuman itu doang kontribusinya. Dia cuman ngajak orang ikut taklim, ngajak orang ikut tabligh akbar, ngajak orang ikut kajian ulama, ngajak orang ikut programnya nabi yang ada di negeri itu. Ittabi'ul mursalin, ikutilah para nabi itu yang mengajarkan kalian kebenaran. Dia ngajak kalian menyembah Allah dan saya pun akan ikut. Ternyata dia baru kali itu masuk agama para nabi. Artinya udah orang pelosok, gak dikenal, ternyata juga belum beriman. Datang dia beriman, itu waktu itu, waktu itulah dia beriman. Ya mursalin, wahai para nabi, bersaksilah saya beriman kepada agama kalian. Begitu dia ikut terlibat dalam dakwah para nabi, dia dikeroyok rame-rame sama penduduk negeri bersama para nabi. Qadarullah dia meninggal. Dikeroyok rame-rame, masal, dia dipukulin, dia dituduh sebagai orang sesat, dia dituduh pembawa sial, dia dituduh sebagai pembawa sihir, dia dituduh orang gila, dia dituduh pencuri, dia dituduh segala macam tuduhan-tuduhan yang buruk. Bukan hanya dibully, akhirnya dia dibunuh dengan cara dikeroyok rame-rame. Kasian. Orang baik royok karena tuduhan. Kan masa ini kadang-kadang gak ngecek dulu ya. Begitu ada yang teriakin maling, royok rame-rame. Terbunuhlah dia dalam insiden tersebut. Bayang ya, dia terbunuh. Niatnya baik, cuma membantu dakwah nabi. Yang dia bantu pun gak gede-gede amat. Cuman ikutilah dia, ikutilah nabi itu. Dia orang baik loh. Dibunuh. Ketika dia meninggal, apa kata Allah? Qila dakhulil jannah. Hari itu dia meninggal, hari itu juga Allah katakan, masuklah engkau ke surga. Coba, ini pentingnya berkontribusi untuk dakwah dengan potensi. Kayaknya kalau ada yang nanya, kenapa harus di masjid Ustaz? Karena akadnya dengan Allah. Kalau akadnya dengan Allah, rewardnya dari Allah. Kita berakad kepada Allah untuk berkhidmat bagi agama dan bangsa. Amalnya, prakteknya, aktivitinya membangun negeri. Tapi akadnya bukan kepada pemerintah, akadnya bukan kepada pejabat, akadnya bukan kepada wali kota gubernur, akadnya bukan kepada RT RW, akadnya kepada Allah. Dilakukan di dalam masjid. Yang dilakukan apa? Islah wal imarah, memperbaiki dan membangun negerinya. Perbaiki yang rusak dan membangun kembali. Itu kerjaannya. Gimana cara membangun? Tergantung dengan potensi kita. Ada yang membangun dengan potensi arsitek, orang-orang apa, planologi, ada orang ini, orang itu, segala macam. Kita bangun bareng-bareng negeri ini. Ternyata begitu dia meninggal, baru setengah hari, bahkan beberapa saat saja dia berdakwah, Allah langsung bilang, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia bilang gini, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aduhai, seandainya kaumku yang masih hidup di muka bumi itu tahu gimana keadaan aku sekarang setelah meninggal, bahwa aku diampuni dosaku oleh Allah, bahwa Allah memuliakan aku di dalam surga. Aduhai, seandainya mereka tahu, pasti mereka akan beriman. Ya Allah, kata dia, hidupkan saya lagi ke dunia. Saya pengen ngasih tahu ke mereka keadaan saya sekarang. Kata Allah, tidak bisa, sudah berlaku sunnahku bahwa yang sudah mati tidak dikembalikan lagi ke bumi. Dia pengen balik lagi ke dunia, ngasih tahu kaumnya, kalian tahu gak setelah kalian ngeroyok aku terus aku mati, terus aku ngapain? Aku masuk surga loh saat itu juga, dan aku menikmati hidangan-hidangan surga, aku diberikan nikmat surga, dimuliakan oleh Allah, dikasih istana yang luas, dikasih kehidupan yang nikmat, yang di dunia aja satu pun belum pernah aku rasain. Kalau kalian pengen kayak gini, yuk kita ittabi'ul mursalin. Sebegitu besarnya reward, penghargaan dari Allah kepada orang yang berkontribusi untuk dakwah. Padahal dia potensinya gak besar, potensinya cuma ittabi'ul mursalin. Gimana dengan Salman Al-Farisi, yang dengan bakatnya, dengan potensinya, dia berhasil melindungi kota Madinah yang di dalamnya ada Rasulullah, ada para sahabat, ada banyak perempuan, ada banyak anak kecil, dari kezaliman orang-orang kafir Quraisy yang ada pada masa itu dalam perang Ahzab. Berarti kan lebih besar lagi nih. Makanya semua kita bisa berkontribusi untuk agama Allah, membangun negeri dengan potensi yang kita miliki. Syaratnya, yuk kita sama-sama support dakwah para ulama, para guru kita. Ustadz sama Mang Ebit Bit A. Mang Ebit, rapper. Orang dulu berpikir, rapper, hubungannya dengan dakwah apa ya? Ternyata sekarang kita sering ada event-event, crowd event, Mang Ebit menyampaikan tentang Muslim Unite, kemudian Indonesia Pusaka, dengan potensi suara beliau yang seorang rapper. Bawa DJ, ya Mang ya? Bawa DJ, orang rame, dakwah kok syubhat menyambar-nyambar, bawa DJ di acara dakwah, makin aneh nih motivator satu ini, gitu kan ya. Padahal DJ kita gak gini, DJ kita ya gitu, DJ kita datang itu pakai alat DJ, tapi yang dilakukan apa? Nyanyi lagu Indonesia tanah airku, tapi pakai di, cuman gak akan Indonesia, gak akan digituin sih. Jadi enggak DJ yang gitu-gitu. Tanya deh Mang Ebit. Itu cuma alat doang untuk kayak jadi back sound gitu kan. Enggak akan digitu-gituin lah. Saya kalau ada foto sekali gitu, cuma pengen ngerasain apa sih yang kayak gini-gini rasanya, apa sih, udah kayak nyuci piring. Intinya mah, ternyata lewat event kita, alhamdulillah beberapa teman-teman DJ itu jadi, wah nyaman ya, akhirnya ikut sholat isya bareng, sholat taubat bareng, zikir bareng, nangis. Ustaz, besok-besok saya pengen ikut lagi acara ini. Saya siap support dengan apa yang saya bisa. Alhamdulillah anak-anak muda semangat, Masya Allah. Ternyata dakwah lebih nyaman daripada konser. Dan kita gak akan bikin lagu-lagu kayak David Guetta atau Alan Walker yang apa. Gak, biasa aja. Lagunya Indonesia Pusaka, Indonesia Raya, sama Muslim Unite. Itu kayak udah jadi ini ya, album favorit kita lah. Supaya nasionalismenya naik, tapi semangat kebaikan juga bertambah. Itu potensinya dengan gantung mazhab sih. Saya sama Ustaz Umar Mita, kita sama-sama punya mazhab dan kita saling menghargai. Sampai kemarin pas lagi ketemu bareng gitu, kita presentasi ya. Presentasi pakai slide. Terus alat presentasi kita itu ada videonya. Pas presentasi ada videonya, video tentang Indonesia begini-begini. Kita akan bangun Indonesia dengan cara ini. Kan ada back sound musiknya. Udah beres itu, kata Ustaz Umar Mita, ini bagus nih presentasinya nih, saya suka nih. Terus kata teman-teman, Ustaz ada musiknya. Oh iya, ada musiknya, kok saya gak berasa sih. Artinya Ustaz Umar Mita mulai terpengaruh, mulai hijrah. Goyonan di antara intinya adalah kita saling menghargai sih. Intinya kita semua punya potensi yang bisa kita berikan dan kita kontribusikan untuk dakwah. Ada Inong, sejak kapan skateboard bisa barengan dengan dakwah dan menjadi salah satu potensi untuk ngajak orang kepada kebaikan? Setelah kita coba skateboard, street culture itu bareng dengan kita. Bukan kita manfaatin, bukan. Kalau saya bukan memanfaatkan skateboarder. Saya hanya melihat teman-teman skateboarder, anak-anak street culture ini punya potensi. Kenapa kita gak bareng aja? Bukan memanfaatkan mereka sama sekali. Anak motor, mereka punya potensi. Kenapa gak bareng aja? Nanti yang memprogram biarkan para ustadz. Bagaimana saya memprogram pemuda hijrah dari awal? Oh ini potensinya di sini, yang ini bagiannya di sini. Kemudian Buni hijrah. Awal hijrahnya Buni itu dengar kajian Fall in Love Syariah dulu. 2 atau 3 tahun yang lalu. Buni, oh kok Fall in Love ada syariah? Buni dengerin. Wah ini lucu nih, enak nih. Akhirnya Buni hijrah. Buni hijrah masuk. Jadilah MC. Nah, kalau ada event, Buni MC acaranya renyah, orang-orang nyaman. Potensi Buni MC. Karena dia anak radio, anak TV, MC. Sekarang Buni bikin kelas mengkaderisasi MC-MC berikutnya. Dengan satu model genrenya. Kan mazhab juga nih, MC banyak mazhab kan. Ada mazhab Buni, nanti ada mazhab Eddie Broccoli, ada mazhab siapa tuh yang di yang dulu yang apa yang pakai bahasa Inggris itu. Kan banyak mazhab kan. Ini kalau semuanya potensi mereka bisa mereka berikan buat dakwah, bukankah itu akan menjadi sebuah karya besar peradaban? Malam ini saya mau ketemu sama teman-teman advokat muda. Lewat siapa? Lewat adik saya, Taufik. Dia lawyer juga. Ustaz, teman-teman advokat pengen ketemu Ustaz, pengen diskusi-diskusi apa nih yang bisa kita lakuin bareng. Itu kan potensi kan? Berarti distribusikan, dikontribusikan buat dakwah. Apalagi? Alhamdulillah sekarang kita sama Rachel Fenya, Okin. Kan teman-teman kayak Rachel Fenya, Okin, Tahlintar, Raffi, beberapa teman-teman selebriti dan selebgram itu kan udah mulai ngaji nih. Rachel Fenya dengan potensi dia yang anaknya jenius banget, keren, dengan dia bikin kayak kemarin Raven Isti itu kan ya. Kan itu keren banget ya, ada sebuah konten tentang mental manusia tapi dibikin dalam bentuk festival. Ada orang yang caper, di situ bahasanya kalau gak salah attention seeker. Attention seeker, bahasa kita apa? Caper ya. Cari perhatian, bahasa dia mah attention seeker, dengan apa? Attention seeker room. Jadi ada satu ruangan yang banyak kamera, CCTV, komputer, itu adalah mental orang yang caper. Sekarang kita kan mulai agak-agak attention seeker kan, kita segala macam udah harus ada kameranya, baru action, gitu-gitulah. Itu ada kayak kajiannya, itu bagus, potensi Rachel Fenya, alhamdulillah networkingnya dipakai buat support Rumah Teduh. Karena Rumah Teduh sekarang punya 4 ambulan. Akhirnya Rumah Teduh sekarang punya 14 rumah menampung 200 pasien kanker yang kurang mampu lebih. Sekarang malah mau bikin setiap kota ada ambulan supaya kita mudah. Gak ada lagi kejadian kayak kemarin seorang bapak menggendong anaknya karena gak bisa bayar ambulan. Itu gak ada lagi. Nah ini kan mengisi peradaban dengan potensi networking, dengan potensi ide-ide brilian yang out of the box, apapun lah. Rifat, editor dan videographer kita. Itu kerjanya luar biasa dari pagi sampai pagi. Karena banyak yang harus kita kerjakan. Soalnya dakwah kita banyak konten-konten sosial media. Di belakangnya ada siapa? Salah satunya Rifat yang riuh banget ngedit. Belum satu project selesai, deadline-nya datang lagi yang lain. Datang numpuk tuh. Deadline-nya dia tuh numpuk banget tuh. Butuh lebih banyak lagi editor, videographer, fotografer, orang grafis yang bisa support dakwah kita sehingga ketika para ustadz ini bergerak dalam dunia dakwah ada yang mensupport mereka, tim kecil untuk ngambil video, nanti video itu jadi syiar, bukan ria, syiar. Saya dakwah ke teman-teman pemuda Pancasila di Semarang. Saya ngajak videographer Semarang, teman-teman bisa bantu saya enggak ngevideoin kegiatan tarbiyah saya sama teman-teman PP. Oh ya siap Ustaz, datang nih mereka video. Akhirnya lewat video itu viral ke PP se-Indonesia, pengen kajian kayak gitu juga. Kan bagus kan? Kan wah seru ya, nyaman ya. Ya udah ketua kapan kita di Jakarta, kapan kita di Surabaya, kapan kita di Makassar. Semuanya pada minta. Lewat apa? Videografi. Ada punya segala macam konseptornya. Potensinya ngedit. Itu semuanya bisa kita kan untuk dakwah kalau kita berakadnya kepada Allah lalu ngikutnya kepada ulama, biar ulama yang bikin programmingnya, konsepnya. Itu yang kita lakukan kemarin di Bogor, tapi sengaja nggak kita publish biar nggak ramai dengan foto, nggak ramai dengan mungkin pada berdatangan, bukan eksklusif, biar fokus dengan diskusinya. Dan itu kita lakukan rutin 2 bulan sekali pertemuan para ustadz yang berkembang terus insya Allah. Nanti kita juga mengundang ustadz Adi Hidayat, ustadz Yusuf Mansur, lintas ustadz lah. Karena kita respect dengan semua ulama kita. Karena kita bangun negeri ini bareng-bareng. Nah sekarang saya pengen ngajak siapa yang pengen support dakwah ulama, silahkan daftar. Potensinya ustadz, saya gak mau bakat yang udah Allah berikan kepada saya hanya buat keuntungan pribadi saya. Saya pengen bakat yang Allah udah berikan kepada saya berikan untuk umat juga. Dan gak usah khawatir, kita pengalaman ketika kita bekerja untuk Allah, kan Allah itu maha kaya kan. Bos kita itu Allah loh, bukan manusia. Direktur kita itu Allah, bukan manusia. Jadi dia bakal ngasih kita gaji gede dibandingkan manusia. Cuman gaji itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Mending mana, gaji disimpan di Lauhul Mahfuz atau di rekening bank? Itu sama, dua-duanya rekening. Yang satu namanya lembaran-lembaran rekening tabungan. Yang di sana lembaran-lembaran rekening yang terjaga. Terjaga loh. Isinya apa Ustaz? Lauhul Mahfuz. Isinya saldo kita. Alhamdulillah lewat sholat, lewat puasa, lewat kegiatan sosial. Kita udah punya saldo di Lauhul Mahfuz misalnya 1 miliar. Tapi kan gak bisa dicarikan Ustaz. Bisa, tinggal gini doang. Ya Allah, boleh gak dicarikan 100 juta? Pengen beli mobil, Allah kasih kalau itu baik buat kita, gak usah khawatir. Allah itu maha kaya dan ngasihnya bisa dalam bentuk materi, kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, rumah tangga, jodoh, dan seterusnya. Yang terakhir yang paling penting, ini gak bisa dibeli dengan uang. Makanya saya pengen ngajak teman-teman, saya gak tahu nih potensi di hadapan ini apa aja, pastinya ada semuanya potensinya. Kita butuh narator. Kita sering kewalahan bikin video gak ada naratornya. Akhirnya suara yang dipakai suara cuman bunyi lagi, padahal mungkin masih ada yang model lain yang bunyi sibuk dengan beberapa programnya. Kita butuh narator-narator lain, kayak Nat Geo ada narator khusus buat dokumenter gitu kan ya. Nanti ada narator apa, kita butuh narator yang suaranya itu suara saya empuk. Oh ya udah sini, yuk kita bikin misalnya apa, narator. Butuh penulis, karena kita juga butuh penulis-penulis yang bisa bikin kayak semacam tulisan tentang dakwah atau di web atau apa. Bukan hanya untuk saya, untuk 7 ustaz itu dan nanti akan berkembang ustaz-ustaz yang lain. Tuh, konten kreator. Karena ini konsep kan, dia bikin konten ini ustaz, bikin konten itu. Mangga, apapun potensi teman-teman, coba kita sama-sama akadkan kepada Allah bersama para ulama. Lalu kita coba kerja dakwah untuk membangun tanah air yang tercinta. Nah kalau ada yang mau daftar mensupport dakwah ulama yang 7 ini, silahkan masuk isi Google Form-nya di apa ini? Silahkan dibaca, MC mana MC? Oh ya, Mang Ibit. Ini terlalu canggih bahasanya. Oh ini LY. Oke, bit ya, bit.ly/. Jadi bit.ly/ biodata shift HIFT. Huruf kecil semua. bit.ly/ biodata shift. Tanpa spasi, tanpa underscore. Biodata shift. Semuanya huruf kecil. Nanti ngisi Google Form di situ udah ada potensi kita yang pengen kita kontribusikan buat dakwah, silakan diisi. Nanti dari tim pemuda hijrah dan tim ustadz-ustadz, ini ustadz-ustadz lagi ada agenda dakwah berikutnya, nanti insya Allah kita bentuk tim, bukan menyeleksi kali ya, karena kita gak dalam kapasitas menyeleksi teman-teman, tapi melihat kebutuhan kita apa. Di antara semua yang udah masuk, oh kita butuh ini ada, ya udah. Yang belum bukan berarti gak lulus. Mungkin kita belum tahu mau dipakai buat apa. Insya Allah suatu saat pasti akan kita butuhin, mungkin belum saatnya sekarang, kayak misalnya ada script writer untuk bikin film, kita belum mampu bikin film, tapi suatu saat kita harus bikin film, sehingga wah ini terlalu keren nih, kita gak sanggup, ya udah kita hold dulu, kita simpan dulu datanya, suatu saat nanti kalau kita hubungin, mungkin teman-teman, kita udah ada nih, yang mau jadi misalnya apa istilahnya tuh, selain sutradara apa yang produser, udah ada produsernya nih. Kemarin saya sempat ngobrol sih sama Raffi. Fi, kita bikin film yuk. Film apa Ustaz? Film waktu itu kan masih musim-musim film-film yang 90-an itu kan. Karena kita mau bikin film Jomblo Fisabilillah. biar ada alternatifnya gitu. Cuman karena Raffi lagi ngejar target film-film horor itu, akhirnya gak jadi. Jadi Raffi kemarin tuh udah mau jadi produser film kita. Cuman kita tuh kurang script writer. Filmnya ada judul tapi gak ada cerita. Kan sama aja kan? Ada judul gak ada cerita, wacana doang gitu. Pokoknya Jomblo Fisabilillah lah judulnya. Ceritanya apa Ustaz? Ya gak tahu. Ada gak nih script writer, orang yang pintar bikin kayak cerita, cerita pendek kah atau novel kah atau apapun. Yuk bareng-bareng, nanti kita bikin cerita yang lucu-lucu. Yang ada pesan moralnya, bikin film Jomblo Fisabilillah. Atau apapun lah namanya. Nah ini semuanya bisa kita pakai untuk dakwah. Sekali lagi silakan isi Google Form di bit.ly/biodatasif. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa menjadi seperti wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumittabi'ul mursalin. Menjadi orang yang mensupport dakwah ulama, lalu nanti kalau kita wafat, tapi bukan karena dikeroyok ya, wafat, kalau waktunya udah wafat, maka Allah berfirman untuk kita, qila udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga wahai hambaku. Itu salah satu tawaran Allah kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jadi motivasi buat kita semuanya. Gak boleh kita hanya dengar-dengar ceramah doang. Kita udah kajian Rabu malam ini sekitar berapa tahun, udah saatnya kita sekarang naik level. Dari dengar kajian sekarang ikut program Pemuda Hijrah di Jalan Bareng, di Syamila, ya semua organisasi para ustadz yang udah terbentuk selama ini. Insya Allah nanti akan ada kejutan-kejutan berikutnya dari ustadz 7 ini yang akan berkembang lebih besar lagi sehingga kita bisa melihat 2024, 2030 Indonesia mudah-mudahan sudah bisa melihat bakal peradaban. Salah satunya buat saya adalah adanya presiden yang hafiz, lalu wakil presiden yang muazin. Itu doang sih simpel buat saya. Azan subuh di Masjid Istiqlal, wakil presiden. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Wakil presiden. Kan enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana gitu? Begitu sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa itu? Presiden. Wih, ya. Buat saya sih sederhana itu. Saya gak tahu nih masalah politik, terserah deh. Pokoknya itu. Mau dia orang partai, mau gak partai, saya gak ngerti. Pokoknya hafiz dua-duanya. Ibu negara, hafizo. Cier. Ibu negara hafizo kan keren ya. Oh, jadi kalau lagi ada acara kakak atau apa namanya, kalau ibu negara. Pokoknya gitu deh programnya, ngafal Quran buat anak-anak kecil, kurikulum sekolah udah ada Al-Qurannya, kan enak. Selain pastinya proyek-proyek sosial. Itu yang kita pengenin 10 atau 15 tahun ke depan, dan itu tergantung kita yang ada di sini. Yang nanti warisan karya ini akan kita wariskan untuk anak-anak kita insya Allah. Barakallahu fikum.